أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين المسلمات، مدعين رحمة الله سبحانه وتعالى. في دلالة سبح حديث عن عطاء ابن أبي رباح رضي الله عنه قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرى وإني أتكشف، فدعوا الله تعالى لي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها، أو كما قال، حديث صحيح متفق عليه. daripada عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه، kata dia ابن عباس رضي الله عنهما، satu hari ada beritahu kepada dia، kata Abdullah bin Abbas: ala urika imra'atan min ahli al-jannah. Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, dia kata kepada Atha bin Abi Rabah, dia kata: mau tak kamu, aku nak tunjuk kepada kamu satu perempuan yang dia ni bakal menjadi ahli syurga. Kan yang betul. Faqultu bala. Kata Atha ni, dia kata: mau lah. Siapa dia perempuan yang akan jadi ahli syurga? Qala, kata Ibnu Abbas: hadhihi al-mar'atu as-sawda atat an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fa qalat inni usra wa inni atakashaf fad'u Allah ta'ala li. Kata Abdullah bin Abbas, dia kata ada satu perempuan, dia ni al-mar'atu sawda, perempuan kulit hitam, perempuan Habsyah, perempuan daripada keturunan Habsyi. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Bila sampai di depan Nabi, dia kata: ya Rasulullah, inni usra. Dia kata: ya Rasulullah, saya ni ada penyakit. Usrah ni, kalau hari ni kita kata sawan, penyakit sawan. Dia main nak jadi, dia berbuih mulut, dia jatuh, dia kerekot tangan jari, itu dia panggil usrah. Perempuan ni al-mar'atu sawda, perempuan apa nama yang dimaksudkan sebagai ahli syurga ni, dia pergi jumpa Nabi SAW. Bila sampai di depan Nabi, dia kata dekat Nabi: ya Rasulullah, inni usra, aku ni ada penyakit sawan. Dia kata: wa inni atakashyaf, dan tiap-tiap kali bila kena sawan ni, pakaian yang aku pakai nanti tersingkap, nanti terselak, sakit bila jatuh, bila kena jatuh kain baju terselak habis. Fad'u Allah ta'ala bi. Dia kata: ya Rasulullah, tolonglah doa kepada Allah bagi saya sehat. Bila dia minta macam tu kepada Nabi SAW, qala, Nabi kata: in syi'ti sabarti, walakin jannah. Wa in syi'ti da'altu Allah Ta'ala an yu'afiyak. Nabi kata aku bagi dua pilihan. Satu, kalau kamu mau baik, aku doa kepada Allah, Allah bagi kamu baik. Pilihan yang kedua, kamu kekal sakit kamu ni, tapi kamu sabar, syurga tentu untuk kamu. Nabi bagi dekat dia dua pilihan. Nabi kata mau baik ke mau terus sakit. Kalau mau baik, aku doa Allah akan bagi kamu baik. Tapi kalau kamu mau terus sakit dan kamu sabar atas sakit itu, Allah Subhanahu wa taala janji kamu terus dapat syurga. Faqala asbir. Kata perempuan yang kata al-mar'atu sauda, perempuan kulit hitam. Dia kata asbir. Kalau macam tu, aku pilih untuk sakit dan bersabar. Dia kata. Pasti nak syurga. Faqala inni atakashaf. Fad'ullaha an la atakashaf. Tapi ya Rasulullah, aku minta tolong satu. Dia kata. Masalahnya ialah apabila sakit, aurat aku terbuka. Aku malu kepada orang. Doa kepada Allah supaya kalau sakit pun aurat aku dipelihara. Fada'alaha. Maka Nabi doa dan dia dapat benda tu. Dia terus sakit dan dia sabar dengan sakit tu. Tapi Allah pelihara aurat dia dan dia janji syurga. Hadis itu hadis sahih. Muttafaqun alaih. Sepakat ulama hadis mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis itu dapat kita ambil pengajaran. Ada di kalangan manusia yang Allah bagi jadi atas dunia ni, yang bagi dia syurga keutamaan. Ada manusia dalam dunia ni yang bagi dia syurga adalah keutamaan. Hal lain tak bagi tak apa. Bagi sakit tak apa. Bagi susah tak apa. Kalau sekiranya sakit itu, susah itu boleh membawa dia kepada syurga, dia sanggup. Maka syurga menjadi keutamaan dia. Pengajaran daripada hadis ni, ada manusia yang macam tu. Yang sanggup apa-apa saja. Janji dia dapat syurga, dia dapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan daripada hadis itu juga dapat kita faham bahawa sabar atas musibah itu besar ganjaran dia. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Abdullah Khabbab bin Al-Arab radhiyallahu anhu. Kata dia, syakawna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatun lahu fi dhillil Ka'bah. فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يطير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Abdullah, ataupun nama terkenal dia ialah Khabbab bin Al-Arab. Nama ni orang semua kenal. Khabbab bin Al-Arab. Dia isteri dia Sumayyah. Sampai nasyid buat lagu. Lagu Sumayyah. Isteri kepada Khabbab. Okay. Daripada Khabbab bin Al-Arab radhiyallahu anhu. Kata dia, syakawna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatun lahu fi dhillil Ka'bah. Kata dia, kami pada satu hari berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi pada ketika itu sedang tidur berbantalkan burdah dia di bawah lindungan Ka'bah. Sahabat ni berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi sedang tidur di bawah bayang Ka'bah. Ka'bah. Kalau kita pergi Mekah tengok tu imam duduk belah mana, dia akan duduk belah zilil Ka'bah. Kan? Duduk tu atas, kalau kata matahari belah ni, teduh belah ni, tu imam akan duduk belah teduh ni. Belah teduh tu dia panggil zilil Ka'bah. Bayar Ka'bah. Nabi SAW pada hari itu sedang duduk di bawah teduhan, di bawah bayangan Ka'bah, dalam keadaan berbantalkan burdah. Kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, Nabi ini kebiasaan dia, dia pakai khamis, baju panjang macam jubah ni, dia panggil khamis butang serat ni, dan dia pakai sorban, dan dia akan bubuh burdah pada bau dia. Burdah ni kalau terjemahan kita Melayu ni kata selendang. Dia ada satu kain lagi, dia buah tebau ni. Dia sebab tu guru dulu-dulu dia buah tebau. Dia nak semayang, dia hampak buat lagu sejadah. Maka itu dipanggil burdah. Nabi SAW duduk di bawah bayangan Ka'bah dengan berbantalkan kain burdah dia. Dia lipat-lipat buat bantai nanti, tak kepala dia. Sahabat-sahabat pergi jumpa Nabi. Faqulna, dia berkata, ala tastansiru lana, depa kata ya Rasulullah, tak boleh kah minta kepada Allah, minta tolong kita ni? Sahabat tak boleh tahan dengan tekanan, dengan penyeksaan, dengan macam-macam yang ada di Mekah pada zaman awal Islam ni. Sahabat tak boleh tahan, maka sahabat jumpa Nabi. Sahabat kata, ala tastansiru lana, ya Rasulullah, tak boleh kah minta Tuhan tolong kita sikit ni, teruk sangat ni. Ala tad'u lana, tak boleh kita doa dekat Tuhan minta sesuatu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajul fa yuhfaru lahu fil ardh. Nabi kata, kuna abad dekat hampa, ada umat sebelum hampa, umat dulu, umat nabi-nabi dulu, yang mereka ini yu'khadhu, ditangkap mereka ini, fayuhfaru lahu fil ardi, dikorek lubang, dikambuh sekerat badan, fayuja'alu fiha, tanam daripada dalam lubang tu, summa yu'ta bil minshar, kemudian orang buamai satu gergaji, fayuda'u ala ra'sih, kemudian gergaji itu digergaji kepala mereka, fayuja'alu nisfail, sehingga badan mereka terbelah dua. Nabi duduk di situ. Sahabat tak boleh tahan dengan tekanan, dengan penyeksaan, dengan apa. Dia pun mai jumpa Nabi. Dia pun cadangkan dekat Nabi, ya Rasulullah, kalau kita ni orang Islam ni betul, kalau sekiranya kita ni orang Islam ni agama yang benar, kalau kita orang Islam ni Tuhan kita Allah, pasti apa Allah tak tolong kita? Ha, itu maksudnya. Macam sebahagian daripada orang Islam hari ni, ada juga ingat macam ni. Sebahagian orang Islam hari ni ingat macam ni. Bila orang Islam ni, saya ambil daripada internet. Kita tengok mereka buat apa nama, posting gambar masuk dalam internet. Cerita tentang satu orang perempuan, Dr. Afiah Siddiq. Dia orang Pakistan. Seorang neurologist yang mempunyai ijazah dan juga sijil-sijil apa nama, honorary, kehormat daripada universiti yang berbagai-bagai, termasuklah daripada Harvard University, yang dia kata tidak ada di Amerika orang seumpama Dr. Afiah Siddiq yang cukup pakar dalam bidang neuro ni. Apa jadi? Amerika angkat dia sekali dengan tiga orang anak dia. Dia pergi kurung dia, dia pergi torture dia dengan bermacam-macam torture, sampai now she is in USA prison, dia ada di penjara Amerika, having lost memory, ingatan pun jadi hilang habis, kerana kena physical, psychological dengan sexual torture. Dia pergi bagi kat dia. Amerika jahat ni sampai macam tu. Dia pergi tangkap dia atas tuduhan kata dia ni ada link dengan Al-Qaeda. Atas tu aja. Lesen besar dia pergi. Dia boleh tuduh siapa saja, dan orang yang dituduh tu kira kena. Dalam perjalanan dia dengan tiga orang anak dia di Karachi, di negeri dia sendiri, dia ditangkap atas bantuan daripada pihak berkuasa Pakistan sendiri, tangkap dia dan mereka buat macam ni dekat dia, dan hari ini dia ada di penjara Amerika. Satu orang Islam yang mempunyai kepakaran dalam bidang neuro yang tidak ada seumpama dia dalam dunia ni, walaupun rakyat Amerika tak ada seumpama dia, dia kena macam ni. Zaman Nabi SAW dulu pun teruk. Bila sahabat tak boleh tahan dengan pressure ni, pergi jumpa Nabi, minta, ya Rasulullah, tak boleh ke Tuhan tolong kita? Nabi bila dengar macam ni, Nabi respon balik. Nabi kata, hampa tahu dah, ada umat dulu, sebelum daripada hampa, kena teruk daripada apa yang hampa kena lah ni. Nabi kata ada umat dulu yang mereka ni ditangkap, kemudian ditanam sekerat badan, kemudian diambil gergaji, digergaji kepala mereka sampai terbelah dua. Fayuja'alu nisfaini, sehingga jadi belah dua badan mereka. Wa yumshatu bi amshatil hadid, tidak cukup dengan itu, diambil amshat, diambil satu sikat besi. Amshatil hadid, diambil satu sikat besi, guna sikat tu sikat badan dia, bagi luruh isi daging daripada kulit dia, bagi luruh isi daging daripada tulang-tulang dia ni, didera daripada ni sampai macam maduna lahmi wa azmi. Nabi kata sehingga kan di antara daging dengan tulang tu jadi tak ada apa, kena cakap dengan sikat besi, luruh bergedebok isi daging ni. Ma yasudduhu dhalika an dinih, Nabi kata tetapi mereka tidak tinggal Islam, agama mereka. Nabi beritahu macam tu kepada sahabat yang mengadu ni. Nabi kata wallahi la yutimmanallahu hadzal amr, Nabi kata demi Allah, Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan Islam ini, hatta yasir ar-raqib min Sana'a ila Hadramut, sehinggalah amannya dunia ini kerana Islam memerintah, sehinggakan orang yang musafir daripada Sana'a ke Hadramaut tidak ada apa yang boleh kacau mereka. Pasal apa? Kerana keamanan yang dijamin oleh Islam. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dia nak beritahunya apa? Nak beritahu kata orang dulu terima Islam susah. Kita harus senang. Kita hari ini dengan Islam ni senang. Islam kita hari ini apa dia? Bukan cuma nak kena main mengaji agama yang tu eh. Islam kita hari ini cuma nak kena bagi masa untuk nak mengaji agama. Itu saja Islam kita hari ini. Kita tak pernah siapa main kad kita tengah jalan. Tak pernah siapa main ubud kita pada nak pergi masjid, nak pergi surau. Tak pernah siapa main buat apa kat kita. Kerana nak Islam ni tak pernah kena sampai macam tu. Cuma kita sendiri nak manage masa kita, nak allocate satu masa untuk nak mengaji agama. Itu kita tak boleh buat, tuan-tuan. Nak jawab apa di depan Allah Subhanahu wa taala. Sibuk jangan cakap, semua orang sibuk. Masa kalau kita tak manage, dia potong kita. Masa ni kita yang manage, bukan dia atok kita, kita yang atok dia. Kalau kita dah tetapkan dalam seminggu, dalam 7 hari aku tetapkan 2 jam untuk agama Islam. Kalau kita manage masa kita macam tu, kita akan dapat benda tu. Kalau kita tetapkan kata aku, kok mana pun, tiap-tiap hari lepas subuh, aku nanti baca Quran. Sekurang-kurangnya satu rubuk, sekurang-kurangnya satu muka, sekurang-kurangnya 2 muka. Kalau kita komit dengan benda tu, kita boleh buat. Sebab apa? Sebab kita yang mengurus masa. Tapi lagi kita duk jawab kata kita, maka selagi itulah masa duk potong kita. Dan akhirnya kita jumpa lubang kubur dalam keadaan kita tak ada perhatian sebenarnya untuk nak mengada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ambil iktibar daripada mukadimah yang kita baca, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk nak memahami Islam. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 3. Jilid 3 muka surat 21. Muka surat 21 bab ma jaa fil mashi ila al masjid. Itu bab yang datang pada menyatakan berjalan ke masjid. Ketahuilah saudaraku, seorang yang beradab kepada nak sembahyang itu hendaklah dengan lemah lembut perangai. Tajuk malam ini dia nak beritahu kata Islam dia tak mau kalang kabut, dia tak mau gopok-gapok. Nabi kata al-aijlah minasyaitan wattaamni minallahi subhanahu wa ta'ala. Al-ijlah maksudnya bopok, kalut, buat kerja minasyaitan, itu syaitan. Nabi kata selalu kalut, sampai tiap-tiap hari nak pergi kerja kalut, kalut. Apa benda ni kita nak mengurus masa kita, kita kalut tiap-tiap hari. Al-ijlah minasyaitan, Nabi kata jenis kalut, bopok, buat kerja tak ada sistem ini, ini syaitan. Nabi kata wata'ani minallah, sedangkan tenang, tentera, buat kerja bagi terasa elok, itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. So So malam ni dia nak main dekat kita, dia nak bagi tahu kata orang yang nak pergi ke masjid ni bagaimana adab dia. Ketahuilah saudaraku, seorang yang beradab hendak sembahyang itu hendaklah lemah lembut perangai dan tiada keluh kesah rupa, dan biar cukup rupa datang merendah diri dan khusyuk dan khudu'. Nak main masjid ni dia kata biar kita ni tawaduk. Masjid ni rumah Allah, itu ceritanya. Masjid ni rumah Allah. Masjid tempat sujud. Tempat sujud siapa? Tempat sujud kepada Allah. Maka sewajarnya nak main masjid ni daripada awal, daripada rumah tu kita kena turunlah diri kita ni. Kita ni siapa pun, kita pangkat besar mana pun, duit kita banyak mana pun, pengaruh kita lagu mana pun, itu semua pun selesai. Kita nak pergi ni rumah Allah. Maka kita sampai di masjid ni, biar kita dalam keadaan rendah diri, khusyuk, tawabah. Itu dia kata. Demikianlah disuruh syarat seseorang itu berdasarkan dalil hadis At-Tirmizi, kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uqimatis salat fala ta'tuha tas'auna. Maksudnya diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila diqamat orang akan sembahyang, maka janganlah datang sekalian kamu akan sembahyang itu dengan berlari. Tengok bahasa hadis tadi dia kata apa? Fala ta'tuha tas'auna. Tas'au tu sa'i. Sa'i. Kita duk pergi buat haji, buat umrah tu. Sa'i. Antara Safa ke Marwah. Sa'i tu. Tas'au maksudnya lari anak. Sa'i tu maksudnya lari pelan. So, Nabi SAW beritahu, Nabi kata apabila kita nak main semayang, dengar-dengar orang kamat dah. Dia kata apa? Pi elok-elok, fala ta'tuha tas'auna. Jangan kamu sampai berlari nak masuk. Tungkat motor sampai terbalik motor. Tungkat tu tak duduk elok ni nak kalut, nak masuk, nak ambil rakaat ni. Elok main buang kasut, dum, terbalik motor. Jangan sampai macam tu. Islam dia tak mau kerja kalut-kalut. Islam dia mau kita buat kerja bagi teratur, bagi elok. Sambung hadis tu dia kata walakin u'tuha tamshun, akan tetapi datangilah sembahyang itu oleh sekalian kamu hal keadaannya berjalan betul. Tamshun, mashi, berjalan elok macam biasa. Orang qamat ke orang apa, kita rotin masuk. Lari bubak masuk umat tak boleh. Allah penat nak baca fatihah tak boleh, penat bau, tak mau macam tu dia kata. Kemudian dia kata, maka datangilah sekalian kamu hal keadaan berjalan betul. Wa alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Maksudnya, dan lazimkan oleh kamu rupa ketiadaan keluh kesah dan bergopoh-gopoh. Maksud hadis itu, wa alaikumus sakinah. Sakinah maksudnya tenang. Datangilah sembahyang itu dalam keadaan as-sakinah, dalam keadaan tenang. Maka barang mana rekaat yang kamu dapat, maka sembahyang olehmu sekaliannya. Takkan mana dah. Dan satu rekaat, satu rekaat. Dan dua rekaat, dua rekaat. Dia kata. Dan barang yang luput akan kamu, maka sempurnakan dan cukupkan bilangan rekaatnya. Dan takkan dua, tambah lagi dua. Tambah sampai lebih jadi tambah. Pasal kita nak mengada Allah. Itu ceritanya. Kita nak mengada Allah. Kita nak ambil pingat daripada sultan, daripada governor pun. Weh. Dengan briefing, dengan apa rehearsal, dengan pesan dah pesan lagi. Sat lagi kalau tak kena, kata dia gantung-gantung pingat jatuh, jangan pergi buat merangkak kutip bagi balik. Pesan. Kan? Pasal apa? Pasal orang besar, kan nak bagi pingat kat kita ni orang besar. Agong nak bagi, sultan nak bagi, governor nak bagi. Jangan pergi buat kelaku huduh depan dia. Kan? Dia nak gantung, dia jatuh. Kita pula lagu-lagu buat nak sambut pula. Ataupun pingat tu jatuh, boleh pula pergi duligan, cari pula, ambil pula. Main bagi balik, tuanku minta ampun, tuanku bagi. Nak bagi jadi tak bagi tu. Pasal apa pergi buat leceh depan dia. Kan? Kalau dengan orang besar dunia pun kita nak kena jaga protokol sampai sakit kepala duk fikir hak mana boleh buat, hak mana tak boleh buat, takut rosak majlis. Jadi kepula Allah ni apa? Rabbul Alamin. Tuhan kepada seluruh alam. Lebih lagi kita tidak boleh buat kelangkabut di depannya. Baik, kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Qatadah dan Ubay dan Abi Sa'id dan Zaid bin Thabit dan Jabir dan Anas bin Malik dan lain-lain lagi. Baik, masalah tengok bawah tu. Bergopoh pergi masjid apa hukumnya? Kalau kita dah buat gopoh ni apa hukum dia? Kata At-Tirmizi, telah bersalah-salahan ahlul ilmi pada berjalan pergi sembahyang itu. Maka setengah daripada mereka itu, mereka yang memikirkan boleh bergopoh-gopoh berlari-lari apabila takut luput takbiratul ihram. Ada di kalangan pendapat, di kalangan ulama yang berpendapat mengatakan kalau kerana nak ambil takbiratul ihram, boleh lari laju sikit. Ada pendapat, dia kata. Sehinggalah disebutkan daripada setengah mereka itu bahawasanya adalah ia berlari anjing kepada sembahyang itu. Dan setengah daripada ahlul ilmi, mereka yang menegah akan gopoh dan ketiadaan sopan santun untuk nak mengadap sembahyang itu. Dan jika luput takbir pertama sekalipun. Biasa tuan-tuan. Dalam agama ni dia akan ada macam tu. Akan ada kata boleh, ada kata tak boleh. Ada normal. Tapi pokok pangkalnya apa dia? Hadis kata, jangan gopoh. Itu yang kita pegang, itu lebih selamat. Tak mau gopoh, dia kata. Baik, masalah tengok di bawah tu, masalah. Bergopoh pergi sembahyang itu ditegah apa hikmahnya? Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim. Hadis itu menunjukkan sunat yang kuat kepada mendatangkan diri kepada sembahyang itu dengan tiada gopoh dan dengan lemah lembut dan rupa merendah diri. Dia kata itu sunat yang sangat-sangat dituntut. Kita nak pergi sembahyang ni tunjuk kita rendah diri. Dan ditegahkannya datang dengan rupa keluh kesah dan perangai kasar. Sama ada pada sembahyang Jumaat ataupun lainnya. Sembahyang Jumaat itu mungkin sekarang kita tengok. Dia ada dua masalah. Masalah orang pergi awal ada. Masalah orang pergi lambat ada. Dua-dua buat problem. Masalah hak pergi awal ni, dia pergi awal dia duduk belakang. Masalah. Masalah hak pergi lambat ni, dia nak duduk depan. Sedangkan dalam hadis, baik dalam hadis Bukhari, baik dalam hadis Muslim, baik dalam hadis-hadis sahih mana pun baik, dia letak syarat-syarat untuk nak membolehkan kita dapat pengampunan dosa seminggu. Pengampunan dosa antara jemaah ni dengan jemaah depan. Di antara syarat-syarat yang kita mesti kena penuhi apa dia? Di antaranya jangan langkah orang yang duduk ada dalam saf. Jangan langkah, maksudnya orang dah duduk dalam saf, kita tidur langkah bau mereka. Tidur cuci-cuci nak pergi ke depan, cuci-cuci nak pergi ke depan. Itu menyebabkan terluput janji Nabi yang mengatakan siapa yang pergi jemaah, yang patuhi syarat-syarat ni, Allah bagi pengampunan kepada dia antara jemaah ni dengan jemaah akan datang. Dia tak dapat. Dia tak langkah, kawan hak piawai duduk belakang. Nampak tak? Jadi siapa hak piawai pun perbetul balik ni, duduk di depan, hak pi lambat duduk di belakang. Ni main lambat. Katib dah khutbah kedua lah. Sikit lagi dah nak habis. Dia baru main. Langkah-langkah pipi sembahyang depan mimbar. Depan katib tu khutbah tu. Dan katib pun nak takut tengok dia ni nak main. Dua langkah main tu. Nak main pukul aku. Aku silap ke mana. Pergi sembahyang macam-macam depan tangga. Katib tu khutbah tu. Main lambat buat cara lambat lah. Belakang. Ini adab-adab di masjid. Baik. Kemudian dia kata, dan berkata ulama, dan bermula hikmah suruh datang kepada sembahyang dengan tidak gopoh dan tegah rupa keluh kesah dan kasar itu, kerana bahawasanya seorang yang pergi kepada sembahyang ialah orang yang menyengajai pada mendapatkan dan pada menyampaikan diri kepadanya. Maka oleh itu sayogialah didatangkan dengan beradab, dengan beberapa adabnya. Kita memang purposely niat kita nak pergi sembahyang buat dia tu. Memang niat kita nak pergi sembahyang, nak pergi sembah Allah, maka buat pergi elok. Islam pun kata, Islam dalam apa ibadat pun. Bahaji pun dia kata apa? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Tuhan dia sebut dalam Quran, dia kata wa atimmu, dan sempurnakanlah al hajja wal umrah. Haji dan umrah yang kamu buat ni lillah, kerana Allah. Buat pergi elok. Kalau nak buat haji, buat pergi elok. Mengaji yang elok, faham betul-betul dulu, pi tak mau kelam kabut. Umrah pun kalau nak pi, belajar pergi elok dulu, pergi faham betul-betul dulu, pi buat pergi elok. Tak mau kita pi dalam keadaan terabar-abar, pi buat haji pun tenggelam timbul, on and off, faham tak faham. Duk di sana, duk SMS, main tak berhenti, tak cukup ni, tak cukup lagi. Umrah pun pi duk telefon tanya, tak apa, tak clear lagi. Tapi nak pi buat lah. Bagi faham, bagi clear, kalau sedikit sebanyak tak clear, kemusykilan yang timbul nak troubleshoot, itu tak apa. Ni sampai duk confused. Pi buat haji, duk ada di Mina, nak bermalam di Mina 3 malam ni. Main satu geng kata-kata ni, malam ni pukul 10 kita balik Mekah. Contoh. Dia nak kena ada di Mina. 11, 12, 13 untuk bermalam di Mina. Salah seorang ada ni kata ada ni, malam ni ada depa atok Taitah, jom kita balik Mekah malam ni. Balik dia apa? Kita balik pukul 10, 10:30 kan kita balik. Ah, boleh. Tak hati. Bermalam di Mina ni dia kata apa? Fi mu'zamil lail, pada sebahagian besar daripada malam. Maksudnya kalau nak balik, nak tidur di Mekah bukan tak boleh, tetapi selepas kita memenuhi sebahagian besar daripada malam. Maksudnya setidak-tidaknya 1:30-2 pagi baru boleh bertolak balik pergi tidur di Mekah. Mana kita dah dapat dah mabit di Mina, bermalam di Mina dah dapat dah. Dah kawan ajak pergi 10, galah baik pergi lah. Malam itu pun serupah. Lepas tu orang duduk sembang di hotel ni bagi tahu benda ni. Eh, kata apa tu balik pergi Eropah. Tak balik pergi 10. Pukul 10 mana boleh balik. Kalau nak balik sekurang-kurang kena tunggu 1:30 pukul 2 boleh balik. Apa ucap dah muka. Ucap dah 2 malam lah tu balik awal. Oh, betul ke? Lah. Ha, tak faham orang duduk tahu dia ada apa tu. Namai bukan senang. Ada duit pun belum tentu ada kota haji boleh pergi. Tambah tak ada duit memang tak boleh pergi lah. Ada duit pun kota tak ada, tak boleh pergi. Ni dah dapat dah, duit dah ada, sampai pun dah sampai dah. Awak yang pergi buat halai balai macam tu, buat pergi elok. Ah, duk panik dah. Allah, betul lah. Ni saya 2 malam dah balik awal ni, kira macam mana? Takut pergi tanya pula tu Syekh ke pihak longgak mana, kata pergi tanya pula ni, saya duk balik awal 2 malam ni macam mana? Dia kata tak tahu, tak apa, duit korang tak apa. Pitanya pula satu kepiah longgar. Dia hang tak tahu kan? Tak tahu tak apa. Dia agama ni senang, dia tak tahu tak apa. Lalu balik main haji juga lah. Kan? Tapi macam ni punya haji lah. Jadi Islam dah beritahu awal-awal, wa atimul hajj wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah itu kerana Allah. Buat bagi sempurna, bagi tamam. Wa atimu maksudnya bagi tamam, bagi sempurna elok buat. Maka kesempurnaan ibadah tidak dapat kita capai melainkan dengan ilmu. Itu ya. Kesempurnaan ibadah kita tak akan dapat melainkan kita belajar. Bila kita belajar, kita faham benda ni mantap elok. Tu siapa main buat cerita kata apa lah, kita faham benda ni. Eh, dia kata tak apa. Eh, kata ustaz tu pun duduk balik ke sebelah. Tak boleh dia. Aku tak balik ke sebelah. Pasal apa? Kita faham. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka ini benda yang dia nak bagi tahu. Maka ulama kata apa? Kalau sekiranya kita faham benda ni betul-betul, kita buat bagi elok. Kita buat ibadah ini tidak dengan gopoh-gopoh dan tidak dengan kelangkabut. Apabila engkau ketahui yang demikian itu, hendaklah datang kepada sembahyang itu dengan tiada gopoh. Kerana datang hadis Nabi SAW di dalam riwayat Muslim, sabda Nabi, fa inna ahadakum idza kana ya'madu ila salat fa huwa fi salat. Maka bahwasanya seorang daripada kamu apabila adalah ia niat nak pergi sembahyang, maka ia di dalam sembahyang. Oh, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada rumah tadi kita dapat tang niat nak main ni, nak main sembahyang di sini, kemudian nak mengaji. Kita start cerita naik tu, Allah Subhanahu Wa Taala dah kira kita dalam sembahyang. On the way nak main jadi apa-apa macam mana pun, kita dalam perjalanan nak pergi sembahyang, fa huwa fi salat, maka dia dianggap oleh Allah orang yang dalam sembahyang. Itu kelebihannya. Maka bahawasanya seorang daripada kamu apabila adalah dia niat nak pergi sembahyang, dia umpama dalam sembahyang bergopoh mendapatkan imam kerana takut luput setengah sembahyang dengan berjemaah, apa hukumnya? Telah berkata Imam Nawawi di dalam hadis itu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu. Maka barang apa yang kamu dapat dikerjakan oleh imam pada masa kamu datang dengan perlahan-lahan dan khudu' itu, maka sembahyanglah kamu menurut sebagaimana perbuatannya. Dan barang yang luput, maka sempurnakan olehmu. Hadis tadi. Takkan mana dan kita buat, takkan dan kita tambahkan lagi. Maka sepotong hadis ini menjadi satu takkid, menjadi satu benda yang menguatkan. Dan bagi menjagakan supaya tiada tawahum, itu bahasa Arab. Tiada tawahum, maksudnya tidak jadi was-was oleh orang yang tawahum, oleh orang yang was-was. Bila kita tahu, maka kita tidak was-was. Itu maksudnya. Akan bahawasanya tiga itu, bahawasanya tegak itu hajasannya bagi orang yang tiada takut kan luput setengah semayang dengan berjemaah. Maka diterangkan oleh Nabi SAW, dan jikalau luput sebanyak mana luput sekalipun, maka hendaklah mendapatkan berjemaah itu dengan tiada bergopoh-gopoh. Nabi kata, bak semayang jemaah, semayang jemaah. Tapi gopoh tu jangan. Nabi kata, takat mana dan buat. Tajuk baru. Bak maja'a fil qu'ud fil masjid lintizari salat minal fadli. Itu bab yang datang pada menyatakan duduk dalam masjid kerana nak nanti masuk waktu sembahyang. Kita habis sembahyang maghrib nak tunggu isyak. Duduk tunggu nak masuk sembahyang isyak tu macam mana kelebihan dia? Ketahuilah saudaraku, bahawasanya duduk dalam masjid kerana nanti sembahyang itu amat besar fadilatnya dan mendapat yang besar pahalanya dan doa malaikat. Ada hadis bagi tahu kata, kita duduk ni, kalau tak ada pengajian pun, habis sembahyang maghrib nak tunggu isyak, tunggu dalam masjid. Duduk tunggu tu dia kata, satu pahala besar. Yang kedua, malaikat doa kat kita. Saya kita baca hadis dia. Dengarlah hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ahadukum fi salat ma dama yantaziruha. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasalah seorang daripada kamu dalam sembahyang selama menanti dia akan sembahyang. Kita lagi kita duduk tunggu masuk waktu sembahyang, lagi itulah kita dianggap macam orang dalam sembahyang. Baik, duduk menanti sembahyang di dalam masjid. Wahai saudaraku, duduk menanti sembahyang di dalam masjid itu kerana hendak berjemaah. Telah berkata Ibnul Arabi bahawasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan kerana menanti sembahyang berjemaah dalam masjid itu pahala seperti orang yang sembahyang, dan dapat lebih besar daripada itu balasannya, iaitu doa malaikat. Yakni malaikat minta ampun kepada Tuhan kepadanya, sebagaimana kata Imam At-Tirmizi, wala tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fil masjid, Allahumma ighfir lahu, Allahumma irhamhu ma lam yuhdith. Dan senantiasalah malaikat itu minta ampun kepada orang selama ia duduk di dalam masjid. Hal keadaannya berkata malaikat itu, wahai Tuhanku, ampun olehmu akan dia. Malaikat doa doa dia minta dekat Allah, ampunkan kau hadut tunggu masuk waktu sembahyang. Wahai Tuhanku, beri rahmat kepada dia selama tiada berhadap dia. Selagi dia tak batal yang semayang, maka selagi itulah malaikat duk berdoa untuk dia. Sampailah masuk waktu semayang yang berikutnya. Baik, masalah. Doa malaikat atas orang yang menanti semayang berjemaah itu. Doa malaikat ke atas orang yang menanti semayang berjemaah itu di dalam masjid. Iaitu seperti yang ditunjukkan oleh hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, didoakan malaikat kepada Allah dengan minta ampun dan minta rahmat selama di dalam masjid itu. Kata Al-Qasbalani, adakah dikehendaki dengan masjid itu ialah masjid yang ia sembahyang dalamnya, ataupun dikehendaki dengannya iaitu sepotong bumi yang ia sembahyang di dalamnya daripada masjid itu? Yakni jikalau berpindah ia kepada sepotong bumi yang lain di dalam masjid itu, nescaya tiada ada ini pahala yang tertentu itu. Tuan faham ayat ni? Pening lah. Dia nak abang lagu ni. Perbincangan ni yang kata orang yang tunggu lepas maghrib nak tunggu masuk isyak. Orang yang lepas maghrib tunggu dalam masjid sampailah masuk isyak, dia akan dapat dua benda. Satu apa dia? Pahala besar. Yang kedua apa dia? Malaikat doa keampunan dan rahmat untuk dia. Baik, adakah orang yang mendapat pahala dan mendapat doa malaikat ni orang yang duduk dalam masjid tu, tak kira dia duduk tak mana pun, janji dalam masjid tu, ataupun kira spot lah dia duduk tu, selama dia duduk di tempat tu malaikat doa kena, dia pindah pergi sana tak doa dah? Adakah itu maksudnya? Dia kata, ada orang tua-tua dia faham ni benda ni, dia pergi masjid bila pun tang tu tempat dia, kalau ada orang duduk pun dia menghalang. Kau ni pun duduk tengok awak pagi, awak pagi apa elak nak duduk kamu. Rupanya dia faham, dia faham kata, kalau pergi masjid, kira tempat tu pajak. Tempat tu kira pajak dia punya, jangan sampai duk. Dia faham dulu tu. Kalau ubah, dia tak dapat apa-apa bilat ke apa-apa. Maka kerana tu, ulama bincang benda ni. Adakah yang kata dapat pahala besar dan dapat doa malaikat tu terhenti kalau dia ubah tempat? Sedangkan masih dalam masjid. Mula-mula dia duduk saf pertama ni, lepas tu lenguh bangkit berjalan dia lagi duduk belakang tu. Adakah kerana pindah tu tak dapat dah pahala dan malaikat tak doa dah? Adakah macam tu? Dia kata. Ini maksud yang kata hadis ni tadi. Baik. Dia kata, kata kisah ni bermula yang lebih azharnya ialah yang pertama. Yang pertama tadi maksudnya apa? Dalam masjid. Selagi mana dia tak batal wudu, selagi mana dia tak keluar daripada masjid, maka selagi itulah dia dapat pahala dan selagi itulah dia dapat doa malaikat. Ubah tempat tak apa. Tetap mendapat doa malaikat. Begitu. Baik. Masalah dia kata kentut dalam masjid apa hukumnya? Ini perbincangan yang kata ugama ni. Dia kata kentut dalam masjid apa hukumnya? Telah menyebut hadis dalam masalah itu. Senantiasalah malaikat minta ampun kepada Allah kepada orang yang menunggu sembahyang berjemaah dalam masjid selama tiada berhadas dengan mengeluarkan kentut. Selagi mana dia tak batal wuduk, dia dah dapat doa malaikat. Ataupun dia selama tidak mengucapkan perkataan busuk seperti mencarut, maki laknat dan sebagainya. Ataupun melakukan perkara busuk dengan tangannya. Selagi dia tak buat benda-benda ni, dia dapat pahala. Selagi dia tak buat benda-benda ni, dia dapat doa malaikat. Ha? So siapa yang terkentut, berhenti. Malaikat tak mahu ada doa kat dia. Malaikat kata dia ni leceh ni orang. So kita baca. Maka dengan sepotong hadis ini telah mengambil dalil oleh Imam Malik, dia kata. Tiada harus kentut di dalam masjid kerana kentut itu menyakiti malaikat. Nampak tak? Malaikat kata leceh. Kan? Jenis dia tak kira tahu mana. Dia rumah pun memang dia tembak, tak ada siapa lawan. Dia duduk di dapur pun dia tembak dengar sampai orang tamu depan. Dia duduk baca surah abang di depan tembak atas rumah dengar. Dia jenis macam tu. Jadi bila main masjid pun dia sekali bawa panggil tu. Tembak pumpah-pumpah macam tu. Dia kata orang yang buat kerja macam ni, dia kata tak bagus. Pasal apa? Malaikat tak suka kat dia. Pasal apa? Perbuatan dia itu menyakiti malaikat. Kerana adalah malaikat itu tiada suka ia akan bau busuk. Itu cerita dia. Malaikat tak suka kepada busuk, kepada kotor. Kuliah kita yang lepas kita cerita tentang Bab Jibril di Masjid Nabawi. Pasal apa dipanggil Pak Jibril? Pasal Jibril main tunggu di situ, dia tak masuk dalam rumah Nabi. Pasal apa? Dia ada dua kejadian. Satu kejadian, pasal ada anak anjing duduk dalam bawah pangkin rumah Nabi. Jibril tak masuk. Satu lagi, Jibril main tak masuk, pasal Aisyah tidak tutup aurat lagi dalam rumah. Jibril respect, dia tak masuk. Dia tunggu. Maka ini menunjukkan bahawa malaikat, Jibril ni ketua malaikat. Maka Jibril ni, dia malaikat. Dia tak suka kepada benda-benda yang macam-macam ni. Benda tak elok, benda kocok, benda apa semua, Jibril tak suka. Baik. Dia kata, dan apabila mencium busuk, maka larilah malaikat daripadanya. Malaikat tak suka. Nabi SAW, kalau di Masjid Nabawi dulu, sahabat masuk masjid, mulut busuk. Mulut busuk pasal makan, bawang. Dia panggil Al-Hafal, bawang. Nabi suruh keluar, Nabi tunjuk ke arah Baqi' al-Gharqal. Baqi' itu kawasan perkuburan Madinah. Dipanggil Baqi' ini dengan nama Baqi' al-Gharqal. Gharqal ini maksud pokok duri. Pokok duri. Pasti dulu di kawasan perkuburan itu penuh dengan pokok gharqal ini, pokok duri ini. Di sana ada satu telaga. Mana-mana sahabat yang masuk masjid yang mulut busuk pasal makan benda-benda berbau, Nabi suruh keluar daripada masjid, pergi tanah cuci dulu, mai balik. Nabi tak suka. Hari ini lagi lah pula, tapi duduk kedaran rokok ni lagi busuk. Lagi busuk lah. Tak mau macam tu. Dia kata. Maka dia kata, benda-benda macam ni kena jaga. Malaikat lari daripada dia. Kata Maliki, melainkan kerana keluar kentut itu dengan tiada sengaja, maka tiada mengapa. Mazhab Maliki, dia kata, out of control. Dia macam mana ke beralih, terkacang sikit macam mana ke, dia bocor. Bukan dia sengaja, bukan dengan niat. Bunyi, itu tak kuat lagi dah. Maka kata setengah ulama harus kentut kerana tiada sahih hadis itu menegakkan. Ada sebagian ulama kata hadis tadi tidak sebut pun kentut, dia sebut berhadas. Dia tidak sebut kentut. Jadi takkanlah sampai kentut pun sampai menyebabkan terhenti apa nama pahala dan malaikat tak mau berdoa. Sebagian ulama ambil pendirian yang lebih ringan. dia kata tak salah kalau tak sengaja. Macam tu. Masalah. Hadas dan maknanya. Kata At-Tirmizi, di dalam hadis tadi, faqala rajul man faqala rajulun min Hadramut wa man hadath ya Abu Hurairah. Dan kata satu laki-laki daripada orang Hadramut, kata dia kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan apakah yang dikatakan hadas itu wahai Abu Hurairah? Qala fusa'un aw durab. Kata Abu Hurairah, yang dikatakan hadas itu ialah kentut yang tiada bunyi dan kentut yang berbunyi. Dia ada beza pula dua ni. Dan kita tengok yang ketang arak ni. Kita balun sekali ya, kira kentut ya. Sound ke, soundless ke, kira kentut. Kan? Arak dia lain. Dia kalau hak jenis soundless, dia panggil fusat pun. Fusat. Bunyi pun macam sound tak ada. Fusat. Burat, yang tu kuat. Bahasa Arab tu juga pada. Bahasa Arab dia punya perkataan tu kadang-kadang dia menggambarkan benda. Kan? Bila Nabi kata pintu taubat ni dibuka sehingga hatta yugharghir, dia kata hatta yugharghir. Yugharghir ni daripada perkataan gharghara. Gharghara. Dia sebut yugharghir. Perkataan tu dah menunjukkan tempat dia tahu mana. Ha? Sama dengan bentuk ni. Fusa'un aw burat. Bila orang tanya Abu Hurairah yang kata selagi mana dia tidak berhadas, dia duduk dalam masjid, dia tidak berhadas, dia dapat pahala dan dapat doa malaikat. Berhadas tu apa dia? Abu Hurairah jawab balik, dia kata yang dikatakan hadas itu ialah fusa'un aw burat. Kentut. Tak kira bunyi, tak bunyi, tak kira. Berbeza dengan satu sahabat yang tertidur. Dia tertidur. Lepas itu dia jaga, dia was-was. Sama ada dia kentut atau tak kentut. Dia tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya tadi terlelap. Batal tak wuduk saya? Nabi tanya dia. Ini dalam hadis. Nabi tanya, hal tasma'u sawtan? Nabi kata, kamu ada dengar bunyi sound apa-apa tak? Dia kata, tak. Tak ada. Kalau tak ada, masih ada wuduk. Nabi kata. Itu juga salah satu hadis yang menceritakan tentang benda ni. Ya, so Nabi kata ada dengar apa? Tak ada, tak dengar. Anggap kata masih berwuduk. Baik, kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ali karramallahu wajhah dan Abi Sa'id dan Anas dan Abdullah bin Mas'ud dan Sahal bin Sa'ad dan lain-lain lagi. Tajuk baru dia kata bab ma ja'a fi salat 'ala al-umrah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis sembahyang atas tikar kecil. Ini dia akan main 2-3 tajuk ni cerita apa tempat yang Nabi gunakan untuk semayang. Dia ada satu dia panggil khumrah, ada dia panggil hatir, ada dia panggil halbis. Dia ada tiga macam dia panggil ni. Kita panggil tikar semayang ataupun kita panggil sejadah saja. Tapi dalam hadis dia ada pecah tiga. Satu dia kata bab fi salah alal khumrah, bab yang menyatakan hadis semayang atas tikar kecil. Wahai saudaraku, di sini membicarakan sembahyang di atas tikar, maka ia itu harus jua. Dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ali bin Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 'ala al-qumrah. Itu hadis yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang dia di atas qumrah. Maka asal makna qumrah itu ialah tikar kecil yang dianyam daripada daun tamar. Itu qumrah. Nabi biasa gunakan tikar yang dianyam daripada daun tamar buat tikar sembahyang Nabi. Tetapi dikehendaki di sini ialah barang apa sesuatu yang dibentangkan hal keadaannya suci bersih. Nabi boleh guna dan kita pun boleh guna. Dan bawa tu. Ini kita dah baca banyak-banyak. Dia sepintas-sepintas lalu. Sembahyang di atas khumrah, atas tikar kecil ni apa hukum dia? Kata Qisfalani, khumrah itu sejadah kecil yang dianyam daripada daun tamar. Dan dengan hadis tadi berkata setengah daripada ahli al-almi dan berkata Ahmad dan Ishaq sesungguhnya telah sabit itu daripada Nabi SAW sembahyang Nabi di atas khumrah itu. Kita buka sebelah. Dia nak terbang tu. Kemudian kita tengok bab fi salah al-hasir. Itu bab yang datang pada menyatakan sembahyang di atas hasir. Hasir ni apa dia pula? Ketahuilah saudaraku, hasir ialah tikar besar yang dianyam daripada daun tamar atau seumpamanya tikar mengkuang. Kalau kita kampung, tikar mengkuang besar ni. Nabi biasa sembahyang atas tikam daun tamar kecil dan Nabi biasa sembahyang atas tikam mengkuang besar. Dia nak bagi tahu kata tak salah. Sembahyanglah atas apa pun tak salah. Tu. Kemudian hadis dia an Abi Sa'id anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala hasir. Itu ya dia nak abang. Nabi ada sembahyang di atas hasir, atas tikam yang dianyam besar. Kemudian tengok bawah tu fi shalah ala al-bisr. Iaitu sembahyang di atas bisr. Ketahuilah saudaraku, kata ulama dikehendaki dengan bisr itu ialah hamparan yang ada sedikit-sedikit bulu kapet. Atas kapet. Tikar sembahyang kita hari ini tu. Ha, itu dia panggil al-bisr. Tikar yang dibuat daripada baldu, daripada bulu dan sebagainya. Maka hamparan yang demikian itu harus sembahyang di atasnya dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadisnya an Anas bin Malik yaqul kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaliquna hatta an kana yaqul li akhin li saghirin ya Aba Umair ma fa'ala al-lughair. Maksudnya diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia bercampur gaul ia akan kami anak beranaknya. Tuan-tuan tengok hadis ni riwayat daripada Anas bin Malik. Kita dah cerita banyak kali Anas bin Malik ni keluarga yang paling rapat dengan Nabi. Pasal apa? Nabi hijrah daripada Mekah mai ke Madinah. Nabi masuk aja mai Madinah, mak dia ni, mak Anas ni nama dia Ummu Sulaim. Dia duduk dengar cerita pasal Nabi Muhammad ni terlampau dengar sangat. Teringin nak jumpa yang kata Nabi Muhammad ni macam mana, orang dia lagu mana, tua ke muda ke. Teringin mak Anas bin Malik ni, Ummu Sulaim ni. Bila Nabi hijrah dari Mekah mai ke Madinah, Nabi sampai aja di Madinah, Ummu Sulaim ni tengok-tengok muka Nabi ni, dia ingat satu ya. Dia nak anak dia jadi khadam Nabi. Tu ya. Maka dia approach Nabi. Dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku bukan orang senang. Aku orang susah. Aku tak ada banyak benda boleh bagi. Cuma aku ada anak ni. Dia tunjuk Anas ni. Dia tunjuk Anas bin Malik ni. Ini anak aku. Aku cukup sayang dekat dia. Terimalah dia menjadi khadam. Nabi terima Anas bin Malik ni jadi khadam dia 9 tahun. Ada setengah hadis kata 10 tahun. Anas jadi khadam Nabi 9 ataupun 10 tahun sampai Nabi wafat. Dia khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mai masjid, Nabi buang kasut, dia ambil kasut Nabi simpan. Nabi habis, Nabi nak keluar, dia letak kasut bagi Nabi pakai. Anas bin Malik. Rumah dia dengan rumah Nabi, dengan rumah Aisyah ni, tak mana? Allah mihrab Masjid Nabawi. Di situ rumah Anas bin Malik. Rumah Ummu Sulaim. Dan Nabi SAW menjadi kebiasaan dia tiap-tiap hari. Sebelum Zuhur, Nabi keluar daripada rumah dia, Nabi pi rumah Anas ni. Nabi tidur di situ. Tidur tu dia panggil Qailulah. Qailulah tidur sah sebelum Zuhur. Dia panggil Qailulah dan dia sunnah. Sunnah. Nabi keluar pergi, Nabi tidur di rumah dia. Dan rumah ni biasa panas, bila panas berpeluh. Mak Anas bin Malik Ummu Sulaim ni spare kainlah. Bekas tidur Nabi berpeluh tu dia lap. Dia lap, dia simpan. Dia lap, dia simpan. Dia lap, dia simpan. Sehingga Nabi wafat. Kesan peluh Nabi yang dia tu simpan ni harum wangi. Tak hilang wangi dia. Ini cerita Anas bin Malik dan keluarga dia. Bapa tiri Anas bin Malik ni nama Abu Talha. Bapa tiri kepada Anas bin Malik ni Abu Talha. Abu Talha ni menikah dengan mak Anas, dengan Ummu Sulaim ni. Mak Anas ni janda, ada anak. Dia anak perona elok lagi. Apabila Abu Talha di approach Ummu Sulaim ni nak offer jadi isteri dia. Ketika itu Abu Talha belum Islam lagi. Dia tak Islam lagi, tapi dia berkenan dekat Ummu Sulaim ni. Dia pergi jumpa Ummu Sulaim ni, dia kata, aku nak ambil kamu buat isteri aku. Walaupun Ummu Sulaim lebih tua daripada dia, walaupun Ummu Sulaim dah ada anak, apa dia tak kira. Aku nak ambil kamu jadi isteri aku. Maukah kamu? Jawab Ummu Sulaim ni apa dia? Dekat Abu Talha ni, dia kata, tak boleh aku menolak pinangan orang seumpama kamu. Saya kata, aku tak boleh tolak pinangan orang seumpama kamu. Dia orang bagus, orang baik, tapi belum minta di Madinah. pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dekat Abu Talhah ni, Nabi kata, "Ya Abu Talhah, masuk Islam. Jadikan Islam kamu itu mahar kahwin kamu dengan Ummu Sulaim." Ini cerita depa ni. Kalau kita pergi Masjid Nabawi, arah mihrab tu betul-betul itulah rumah depa dulu di situ. Dan menjadi tempat transit Nabi tiap-tiap kali sebelum Nabi mai sembahyang Zuhur. Hadis ni cuba kita baca, apa kata Anas bin Malik ni? Dia kata diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia adalah Nabi SAW bercampur gaul dia dengan kami anak-beranak. Bercakap dan berbual, tiadalah Nabi ini membesarkan dirinya, yakni dengan memandangkan dirinya Nabi seafdal-afdal makhluk Allah, dan sekalian kami ini hina. Itu dia, dia kata. Itu catatan kenangan dia dengan Nabi. Dia kata, Nabi dengan keluarga aku ni macam adik-beradik. Nabi kalau mai rumah aku ni, dia kata, macam kami ni adik-beradik dia. Nabi buat aku macam anak dia. Nabi buat mak aku, buat ayah aku macam adik-beradik dia. Nabi main nak tidur bangun di rumah kami. Nabi dengan kami ni, Nabi tak bentang diri. Dia kata. Walaupun Nabi ni satu manusia yang sebaik-baik makhluk, Nabi tidak pernah bentang diri. Nabi main rumah kami, buat kami macam adik-beradik dia. Sehingga kan ada setengah pendapat mengatakan ketika anak Nabi, apa, isteri kepada Sayyidina Osman bin Affan meninggal, Nabi anak dia semua meninggal dulu pada dia Nabi ni. Jadi sebahagian orang yang mengkaji sirah kata dia ada hikmah. Hikmah dia apa dia? Supaya anak-anak Nabi ni tidak didewa-dewakan. Mereka mati dulu daripada Nabi. Kalau mereka mati kemudian pasang. Maka Allah takdirkan begitu. Mati habis anak-anak, Nabi mati kemudian. Ketika mati anak perempuan dia ni, dia kata hadis riwayat Anas juga, dia kata syahidna binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika wafat anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisu ala al-qabri. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk berhampiran dengan kubur tu. Faraitu ainaihi tadma'a. Anas kata, aku duduk perhati tengok ayat mata Nabi meleleh. Anak mati. Nabi SAW ketika tengok orang duduk angkat mayat jenazah anak perempuan dia ni, yang isteri kepada Osman ni, Nabi duduk tengok tu, ainaihi tadma'an, ayat mata Nabi duduk meleleh. Kata Anas, faqala fikum min ahadin lam yukharif bil laylah. Sebelum mayat tu masuk dalam liang tu, Nabi kata ada tak di kalangan hampa ni, lam yuqari fil lailah, yang seingat-ingat dia semalam dia tak berdosa, dia tak buat dosa apa? Nabi tanya. Sebelum mayat tu turun dalam liang tu, Nabi tanya dulu, ada tak di kalangan hampa ni, lam yuqari fil lailah, yang semalam tak ada buat dosa apa? Faqala Abu Talhah, kata Anas bin Malik, buat diri aku. Abu Talhah kata, Anas. Dia kata, saya ya Rasulullah, seingat-ingat saya tak ada buatlah benda salah. Semalam saya tak ada buat apa-apa benda salah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'anzil fi qabriha. Nabi kata dekat Abu Talhah, kamu turun dalam liang ni. Fanazala fi qabriha faqabaraha. Dia turun dan dia menyempurnakan pengkebumian puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai orang nak masuk liang nak sambut mayat letak ataupun Nabi nak orang elok. Nabi nak orang bersih. Tak sebarangan. Bukan siapa pun boleh terjun masuk. Biarkan bagi Nabi. Nabi nak macam tu. Biarlah orang yang last kali letak jenazah tu, biar dia orang yang bersih. Pasal apa? Sat lagi, habis. Dia dengan dunia dia. Kita naik sat lagi, dia dengan dunia dia. Dia akan jumpa semua benda yang kita duduk baca-baca ni, dia akan jumpa semua. Yang kata muka dan nakir, sat lagi dia jumpa. Yang kata kubur nak jadi gelap, nak jadi cerah, sat lagi dia jumpa. Yang kata kubur ni boleh jadi sempit, boleh jadi luas, sat lagi dia jumpa. Yang kata dalam kubur ni ada ular, nama dia Syuja'ul Aqrab, ular yang mata merah ni. Nabi kata akan jumpa setengah orang yang masuk kubur, nasib tak baik sekali lagi dia jumpa. Dalam keadaan macam tu, biarlah orang yang last masuk pergi letak mayat dia tu, biarlah orang baik, orang elok, orang yang tidak buat dosa. Nabi SAW sendiri masa nak letak anak dia, anak perempuan dia dalam kubur, Nabi tanya dulu sebelum mayat tu matuh, siapa man lam yuqarifil laila, siapa yang semalam ni dia tidak buat dosa dalam apa nama dictionary. Yuqarif ni dia berkata qarafa, qarafa ni dia kata dua, satu boleh bawa maksud berdosa, satu boleh bawa maksud bohong. Siapa yang semalam seingat-ingat dia, dia tak ada bohong apa, siapa yang semalam dia tak ada buat dosa apa, orang tu turun untuk sambut mayat ni. Begitu sekali muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, jadi Nabi SAW ketika dia pergi di rumah Anas bin Malik ni, dia melawak dengan keluarga Anas ni. Kata dia, hatta an kana yaqul li akhin li saghirin, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Sehingga berkata Nabi SAW kepada adik laki-laki aku yang masih kecil. Nabi kata dekat dia, ya Aba Umair. Maksudnya, wahai Bapa Umair. Nabi panggil bapa kat dia. Sedangkan dia adik kepada Anas. Budak kecil. Nabi panggil dekat dia, ya Aba Umair. Melawaklah. Nah, abang kata Nabi melawak. Melawak ni dekat budak-budak pun panggil pak. Jadi kita panggil Pak Lah, panggil kat dia Pak Din, panggil apa Pak Lah. Tiba-tiba Pak Lah pun jah tiga. Yang apa panggil Pak Lah kat dia ni. Baru dah jah tiga. Tapi kawan-kawan panggil Pak Lah kat dia. Panggil kepada budak kecil, panggil dengan panggilan orang tua. Salah ke tak salah? Dia kata tak salah. Sebab apa? Sebab Nabi ada panggil macam tu. Kepada adik, kepada Anas bin Malik. Bila Nabi pergi rumah dia, Nabi kata lagu tu. Nabi kata, ya Aba Umair, ma fa'lan Nughair. Nabi kata, wahai Aba Umair, apa macam anak burung kecil itu? An-Nughair, Nughair ni burung kecil. Adik Anas bin Malik tu main burung, duk main burung kecil. Nabi pergi kata ada, eh Pak Umair, apa hal dengan burung kecil tu? Nabi kata dekat dia. Nabi SAW ini pergaulannya itu tiada kebesaran. Sehingga main-main dengan budak-budak pun jadi tali permesraan kepada dia. Dia. Nabi ini dia layan semua. Nabi SAW biasa nak makan. Orang bagi dekat Nabi satu gelas ayam, Nabi minum. Lepas Nabi minum, di sebelah kanan Nabi ada satu budak, budak kecil. Sebelah kiri satu orang tua dan pembesar. Sebelah kanan Nabi ni budak, budak kecil. Sebelah kiri Nabi orang tua, bahkan dia pembesar. Dia orang yang berkedudukan. Lepas hadis Nabi minum, Nabi bagi kat budak ni. Jadi kawan hak balik dulu, muka sudah cukur. Sebab satu dia orang tua. Yang kedua dia orang yang berkebesaran. Patutnya dia kira Nabi patut kena bagi prioriti dekat dia, bukan dekat budak ni. Tapi dah. Nabi kata apa? Nabi kata kita ke kanan dulu. Nabi kata. Nabi dia macam tu. Nabi dia macam tu. Jadi dia tak kira soal seniority sangat. Walaupun seniority dia ambil kira dalam beberapa hal nak jadi imam, apa-apa dia ambil kira. Tetapi dia bukan mutlak seniority ni. Bukan mutlak. Kadang-kadang ini menjadi keutamaan. Nabi SAW pergaulan dia begitu sekali. Baik, dia kata dan tiada kebesaran Nabi itu, bahkan dengan budak-budak pun Nabi boleh bermesra. Masalah melanggar budak kecil dan menggelar budak kecil dan menangkap burung, apa cerita dia? Kata Ibnul Arabi, dengan sepotong hadis itu menunjukkan boleh digelar budak kecil yang belum cukup umur dengan pangkat bapa. Seperti dikata kepada budak tadi ni Bapa Umair, ataupun dipanggil dekat dia Bapa Bakar dan sebagainya, Pak Bakar. Kalau dalam bahasa Arab Abu Bakar lah, Abu Tupak lah. Abu Bakar kita panggil Pak Bakar lah. Ha? Kita boleh kalau nak panggil orang macam tu. Dia dalam dalam agama yang tu dia panggil, kalau Nabi panggil dia panggil kunyah. Kunyah. Kunyah ni maksudnya kunyah ni maksudnya gelaran, kunyah. Gelaran. Abu Bakar As-Siddiq tu gelaran, bukan nama dia. Abu Talha gelaran, Abu Hamzah gelaran. Gelaran ini diberi oleh Nabi SAW. Macam Abu Hurairah gelar. Dia ada perkataan Hirrah. Hirrah ni maksudnya kucing. Hurairah maksudnya anak kucing. Oleh kerana dia ni, Abu Hurairah ni, dia sayang kucing. Dia bila berjalan, dia jumpa anak kucing, dia kutip, dia buruk dari lengan baju. Lengan baju usak ni, dia buruk. Satu hari jumpa Nabi SAW, Nabi duduk dengar bunyi kucing. Nabi tanya bunyi kucing main daripada mana. Abu Hurairah tunjuk duduk dalam lengan baju dia, obai pok balik kanan dada balik kiri dada. Nabi kata dekat dia, fa'anta Abu Hurairah. Nabi kata kalau macam tu, ha, ni pok kepada anak kucing. Setelah daripada tu, terus Abu Hurairah dikenai dengan nama bapak kepada anak kucing. Kan? Sahabat-sahabat Nabi pakat main duk tayang body dekat Nabi, nak suruh Nabi bagi satu kunyah kepada mereka. Pasal apa? Bila Nabi bagi itu satu penghormatan. Nabi bagi gelang ni, Nabi bagi ni, Nabi panggil aku Abu Hurairah, satu penghormatan kepada dia. Siapa yang umrah satu tahun tu, driver van hadut bawa kita daripada Mekah pergi ke Tanaim ni. Kan, driver van hadut bawa kita pergi Tanaim untuk nak niat umrah nak masuk balik ni. Naik-naik, cakap dengan dia, sembang dengan dia, tanya-tanya dia duduk kat mana, apa-apa semua. Dia habang dia duduk dekat dengan kampung keluarga Abu Hurairah, dia kata. Oh, Mekah tu habang dia duduk kampung, kampung keluarga Abu Hurairah. Kita doa terus kat dia, mudah-mudah Allah rahmati hang pasti hang duduk dengan. Tak payah lewa. Free, ya? Free, ya? Hari tu naik pergi sampai Tanaim, dia suruh kita turun. Turun pergi mayang apa, sunat, apa, ihram apa, semua apa. Duk tunggu pula, tak pergi kita naik hari tanah. Tunggu, kita main naik balik van dia. Main hantar ni rapat sampai ke tempat yang paling rapat. Paling rapat dia boleh pergi. Sampai satu turun, kita tanya apa-apa. Kira tak payah doa kat dia, ya sudah. Ya. Yang kata Arab ni, tu baru sekampung lah Abu Hurairah. Kalau kena pak menakan pupu dia, ataupun kena dua tiga pupu dia ke apa lah, tak ajak makan di rumah ke apa lah. Kan, ada bangganya dia pak. Kan, macam Arab dia pun nama dia apa-apa, dia hujung dia tulis Asy-Syarif. Asy-Syarif tu bagi mereka. Asy-Syarif tu menunjuk kita keluarga Nabi. So kalau ada jadi immigration custom di airport Jeddah bila kita sampai tu pakai name tag. Kan? Apa Ali Atiyah Asy-Syarif dia tulis itu. Ali Atiyah. Kemudian hujung dia tulis Asy-Syarif. Kita sambil tunjuk pasport kita tanya dia. Kita tunjuk kan name tag dia. Ismukal Karim, ya akhi, nama apa? Antakallim Arabi, ini Amir dekat Arab, kallim Syuraya, saya boleh rezeki sikit. Ana Ali Atiyah Asy-Syarif. Dia kata, oh, ayuh, ahsan tak dia nama macam ni. Kan? Dia tanya kita balik, tak cok, apa buat tak sepisah dulu lah. Kan? Tanya kita balik, Arab sama ma'ala Syarif. Ni, antara lah ni, Asy-Syarif ni apa? Kita kata Asy-Syarif, yakni Al-Karim. Asy-Syarif, ya Rab. Karim lah, mulia lah. Ya. Ada apa makna syarif? Ada. Dia tanya lagi dari ini. Syarif ni apa dia? Eh, kacau lah ni. Nak marah aku lah. Kita cok pasal pun kacau kan? Kita kata syarif. Yang ni. Yang ni rajul tayyib. Kita. Dia kata. Asy-Syarif hadza yadullu ala rihi syarif ni menunjuk kata ana min usrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dia keluarga Nabi. Kita dengar dengan tu kita doa sekali kat dia. Kita kata sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kita kata selawat salam Allah ke atas Nabi dan ke atas keluarga dengan hang sekali. Doa sekali. Dengar-dengar yang tu dia tanya hang main dengan siapa? Abang kata panggil kawan hang semua masuk awal. Bangga mereka ni kan. Bangga. Keturunan Nabi lebih bangga lagi. Apa tak lagi. Ha? Apa ada sanggup paut macam mana rapat habis mereka ni. Asy-Syarif tu kira keturunan lah. Bagi mereka, mereka kata macam tu. Kan? Ini cerita ni. Jadi baik dia kata. Jadi Nabi SAW pergi melawat keluarga Anas bin Malik. Nabi panggil pula dekat adik dia ni. Panggil dengan gelaran Pak. Pak Umair. Panggil kat dia. Seronok bila Nabi panggil dia tu. Contoh Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha isteri Nabi. Dia tak ada anak. Aisyah kahwin dengan Nabi tak ada anak. Ambil anak angkat. Ambil anak Asma' binti Abi Bakar. Ambil Asma' kau dia. Asma' kau kepada Aisyah. Asma' ada apa nama ada anak. Jadi dia ambil anak Asma' apa nama Abdullah. Abdullah bin Zubair bin Awam. Dia ambil Abdullah anak kau dia. Buat anak angkat dia. Abdullah bin Zubair ni anak angkat dia yang juga anak penakat dia. Jadi Aisyah ni lah punya teringin minta Nabi SAW bagi dekat dia satu gelang, satu kunyah. Tapi dia tak ada anak. Nabi panggil juga dekat dia. Nabi panggil dekat dia, Ummu Abdillah. Aisyah, isteri Nabi ni, dia ada satu gelang yang Nabi bagi dekat dia. Ummu Abdillah. mak kepada Abdullah. Sedangkan Abdullah bin Zubair itu bukan anak kandung dia. Itu anak penakan yang dia ambil buat anak angkat dia. Nabi panggil dia Ummu Abdullah. Nabi bagi begitu seronok tak kenal. Demikianlah ramai para sahabat Nabi yang mereka ni semua ada gelar. Abu Bakar As-Siddiq misalnya itu gelar. Abu Dzar Al-Ghifari bukan nama dia. Abu Dzar itu gelar. Dan dia tidak ada anak nama Dzar. Sengaja letak gelar tu dengan nama Abu Dzar. Yang benda tu diberi oleh Nabi SAW sebagai tanda kemuliaan. Maka begitulah Nabi panggil kepada adik Anas bin Malik ni, Nabi panggil dia Abu Umair sebagai gelar istimewa kepada dia. Kerana Nabi SAW ada menggelar adik kepada Anas itu dengan nama Abi Umair kerana mengambil sempena mulutnya juga. Dan dengan hadis yang di dalam masalah itu menunjukkan hukum boleh menangkap burung di dalam negeri Madinah dengan tiada haram. Sekali dengan hadis yang kita baca tu membawa kesimpulan hukum boleh kalau nak tangkap burung di Madinah ni dengan bukan dengan tujuan nak mendera menyiksa saja, ambil nak pegang main-main tak lepas balik, maka itu tidak salah. Tapi apa? Mesti dibuat oleh adik kepada Anas bin Malik dan Nabi tidak tegur, bahkan Nabi buat melawak pula dengan dia. Begitu. Baik, sembahyang di atas hamparan apa hukumnya? Kata At-Tirmizi, qala, sambung hadis tu, wa nudiha bisaqun lana fa shalla alayhi. Dan kata Anas bin Malik, apabila Nabi mai ke rumah kami dan direnjih air akan hamparan kami supaya lembut ia, maka kemudian daripada sudah direnjih air itu, sembahyanglah Nabi di atas hamparan itu. Yang kata bistu itu ialah hamparan baldu. Bila Nabi mai rumah mereka, kan Nabi dia sembahyang rawatib, dia buat rumah. Sedoja dari Nabi, dia sebelum pergi sembahyang Zuhur di Masjid Nabawi, dia suka pergi di rumah Anas bin Malik. Azan, dia sembahyang qabliyah dulu di situ. Baru dia main masjid. Jadi kebiasaan kepada keluarga Anas bin Malik ni, bila dah Nabi mai, bila dah azan, dia ambil satu albis, satu apa nama hamparan beldu ni, dia hampar, dia ambil ayam renyih-renyih sikit bagi apa tak tahulah, bagi lembut ke, bagi sejuk ke apa ke. Nabi sembahyang sunat di situ. Lepas tu baru Nabi pergi ke masjid untuk nak mengimamkan sembahyang fardu di masjid. Maka sembahyang sunat rawatib Nabi dia buat di rumah. Qabliyah ba'diyah Nabi buat di rumah, tapi rumah Nabi tepi masjid. Maka selalulah Nabi buat di situ. Kata Tirmizi, dan pada tempat ini ada riwayat daripada Ibn Abbas. Bermula hadis anak itu adalah hadis yang hasan lagi sahih. Baik, di bawah tu dia kata sembahyang di atas bulu apa hukumnya, sama lah nak cerita kata baldu tu. Tentu muka sebelah. Sembahyang di atas kulit apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Umm dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubira faqad tahura. Artinya barang apa kulit yang disamak maka sesungguhnya suci lah ia. Tak kira kulit apa kecuali kulit anjing dan babi. Hak lain kulit rimau ke, kulit lembu ke, kulit kebau ke, kulit pelanduk ke, kulit rusak ke, apa-apa. Kalau sekiranya telah dubira. Dia kata dubira ni maksud dia samak, bukan maksud samak pakai tujuh hayang, satu hayang tanah ni, bukan. Dubira ni maksudnya dalam bahasa setengah orang panggil sertu. Sertu ni guna tawet ke, satu benda yang tajam untuk nak kikis keluar segala lendiak-lendiak yang ada di kulit tu. Itu dia panggil dubira. Kita ambil kulit apa pun, kita basuh dia, kita cuci dia, kita guna tawai ke, kita guna apa barang apa ke, deterjen, sabun yang zat dia tajam apa ke, bagi keluar segala lendiak-lendiak kotor tu sampai tinggal kulit kering elok ni. Maka kulit itu, dia kata, hadis Nabi kata, faqad tahura. Maka dia dianggap suci dan bersih. Boleh buat dalam poket, bawa sembahyang. Kadang-kadang pening tak kita tengok di masjid ni. Ada geng yang sembahyang ni suka ada buah keluar, kopek duit buah atas jadam. Lepas tu dia curi, tapi baru dia tak. Dia nak sembahyang, dia yang dicabut, dia punya wallet dia. Cabut dia yang dibuah atas jadam. Macam nak sedekah kat orang. Tak ada lagi main kawal orang ambil pergi. Pasal apa yang lu buah keluar tak tu, pasal apa? Ada kata ni kulit ni kita tak tahu bersih ke tak apa tu. Dah lu was-was pun tak apa, saya tak pakai tu. Bawa dalam plastik. Petih plastik merah, ada beli bawang merah tu, ya sudah. Dan kalau nak pakai, kita kena yakin benda tu bersih. Baru kita pakai. Dan masalahnya hadis Nabi dah beritahu, Nabi kata ayyuma ihabit, apa-apa jenis kulit, jenis leather ni. Ayyuma ihab, ihab ni what kind of leather, tak kira kulit jenis apa pun, dubira yang kemudiannya dicuci bersih dah sampai tak ada kotor-kotor najis, lendiak-lendiak semua tak ada, faqat tahura. Nabi kata maka sesungguhnya suci dan bersih dah, sama was-was lah. Boleh pakai, kita nak pakai tali pinggang kulit ke, nak pakai wallet buat daripada kulit ke, whatever, even pakai jaket kulit pun tak apa, pakai semayang tak ada masalah. Dengan syarat apa dia? Benda itu telah pun disuci dan dibersihkan. Dan tiada mengapa sembahyang pada kulit bangkai dan kulit binatang buat sekalipun seperti harimau. Tak apa. Pergi beli di mana, pi Australia apa ke, beli kulit kangaroo. Oh balik main kan? Tak ada masalah. Okay. Janji telah dibersihkan. Dia kata, dan serigala dan sebagainya. Dan tiada mengapa sembahyang pada kulit binatang yang mempunyai nyawa apabila dimasak, melainkan anjing dan babi. Anjing babi tak boleh lah. Jadi pergi ambil anjing lapah-lapah, pergi satu dia apa semua, tak boleh. Nanti dah sabit daripada nas, kata tak boleh. Ha? Begitu. Baik. Masalah sembahyang di atas kulit tiada bermasak, apa hukumnya? Kulit masak, pengunduk, obuik masak, semua bagi bersih. Ha? Apa diulangkan tu lah. Kulit dipotong dari binatang hidup suci, ha, itu macam kata Imam Syafi'i, dan barang yang dipotong daripada kulit binatang yang dimakan dagingnya dan binatang yang tidak dimakan dagingnya, maka ialah bangkai, maka tiada suci melainkan setelah disama. Binatang tu elok-elok, kita ada kangaroo sekor di rumah, tengok berada lagu nak ambil telinga dulu pakai hari ni, dipotong telinga saja, apa pergi proses apa cuci-cuci telinga tu, pergi buat sarung handphone. Boleh tak boleh? Dia kata macam tu. Boleh ke tak boleh? Masalahnya, masalah nak buat tak buat tu bab lain. Kalau kata nak buat, boleh tak boleh? Nak ambil telinga dulu pakai. Nak ambil ekor dia dulu pakai. Datang dulu, dulu lari sana sini dulu, pergi utang telinga saja ambil. Buat sarung handphone. Tu kenal tengok telinga kangaroo ni kata. Ambil buat sarung handphone. Dia boleh ke tak boleh? Dia kata, itu perbincangan dia. Dia kata boleh dengan cara apa? Disucikan dia, bagi bersih dulu. Sama dia, bagi kekotoran semua keluar, boleh pakai dia. Tidak menjadi kesalahan. Kulit binatang hidup sembahyang kain najis, apa hukumnya? Kata, dan berkata Imam Syafi'i, dan jikalau sembahyang seseorang di dalam kain yang najis, najis darah ataupun najis nanah, padahal sedikit saja, seumpama darah kutu anjing, dan barang yang dimaafkan daripadanya, nescaya tiada mengulang dia akan sembahyang. Kalau pakaian kita ada kena darah sikit, darah jerawat ke, ataupun darah nyamuk sikit ke, kena kita pakai juga untuk semayang, tidak ada masalah apa-apa, semayang itu sah, dia kata, kalau sikit. Dan jika adalah najis itu banyak ataupun sikit daripada kencing ataupun sikit tetapi dia merupakan kencing ataupun tai ataupun arah ataupun barang yang makna pada yang demikian itu, nescaya mengulang semayang akan dia, sama ada di dalam waktu ataupun di luar waktu. Ha, tapi kalau banyak tak boleh, ataupun sikit tapi jenis najis ayam kecil ataupun tai, tak boleh. Kalau jenis darah nyamuk tadi apa semua itu, dia kata kalau dalam fiqh dia kata najis al-ma'fu anhu, yang dimaafkan. Tapi kalau hak jenis apa nama, kita musafir daripada Penang nak pergi Johor Bahru, singgah dekat arena nak semayang, masuk bilik ayam tu macam mana tu, mata buang ayam tu dia mocik, ayam kecil kena di pakaian kita, itu kena cuci, itu tak ada maaf. Seperti ayam kecil dengan najis taik ni, dia tak ada maaf, mesti kena cuci kan. Kadang-kadang susah juga R&R Malibu Raya ni pun dia duk pakai hak jenis apa tu, hak tembak tu, lepas tu dia pakai satu motor pula kan, nak bagi pressure kuat. Bila kita buka orang, dia tembak. Allah. Ha, dia main dulu tu. Kita punya jaga orang ni. Dia pakaian nak pergi bersih. Lepas tu kita nak semayang dalam perjalanan. Dia pergi pakai pancok macam tu. Kan? Kita buka. Terderah pergi. Tembak tu. Semua ni. Siram satu badan pula. Ni kita nak semayang. Kita nak. Okay. Kena berhati-hati benda tu. Sebab apa? Sebab najis ayam kencing dengan najis taik ni, dia tidak dimaafkan. dia mesti kena cuci. Cuci ni maksudnya bukan lagi buka cari washing machine biduk basuh badak. Jurui sekira-kira kawasan yang terpercik najis tu dijurui sekali ayam. Cukup. Kan? Pasal macam terpercik sampai mana? Kata terpercik sampai ke lutut. Kata daripada lutut ke bawah tu jurui sekali lalu. Okey, berhenti. Semayang. Semayang. Sebab dia adalah najis yang tidak boleh dimaafkan. Ha? Yang ni yang dikena jaga. Baik, saya kata, tambah jenis-jenis duk pergi buang air, duk pakai mangkuk berdiri ni, semayang macam mana lah, ya Allah. Macam kangaroo, nampak? Kan? Tak usah lah macam tu. Kita nak semayang, kita ni, semayang ni tak boleh main-main, dia tak boleh tinggal. Tuan-tuan ni, tajuk akan datang ni, tuan-tuan nanti lagi takut tengah. Nak cerita, tajuk akan datang ni, tajuk akan datang, dia nak cerita semayang atas rahilah, semayang atas kenderaan. Kalau kita naik kapal terbang, nak pergi mana-mana, kata kita nak semayang walaupun duduk atas kapal terbang. Nak semayang tu kiblat nak kira macam mana. Ini yang tajuk akan datang. Ha, macam kita punya angkasawan yang pergi apa hari tu ni. Nu, naik pergi ke apa, space station apa, apa dia panggil, ISS, International Space Station. Dia atas mana tak tu. Dia nak semayang nak mengadap ke mana. Kiblat duduk atas bawah. Adakah dia nak semayang stand merah kalau ke mana kah? Ataupun nak kira kiblat tu nak kira macam mana. Ini perbahasan akan datang, dia akan sentuh benda ni. Ataupun kita naik kapal terbang, kita nak pergi umrah lah, kata contoh senang. Kiblat tu dah bawah tu. Kita kapal terbang, kita nak mengadap ke mana. Bolehkah mengadap mana-mana saja? Ataupun masa permulaan takbiratul ihram mesti kena cari arah kiblat. Lepas tu kapal terbang tu nak runabout ke, dia nak lihat ke mana, tak wadah ke macam mana ke. Ataupun dia kena, kita kena kena kena ikut dia ke. Ada perbincangannya. Tengah orang dia tak orang ngaji ni, dia kata payah lah, mayah lah, tak sampai dia nak khabar. Tak boleh. Dia tidak pernah, Islam tidak pernah ajar khabar semayang bagi kes-kes yang seumpama ni. Tak ada. Dia kena semayang masa tu. Oh, ada setengah pendapat pula main duk berita. Boleh, dia kata sembahyang limura'atil waktu. Dia kata untuk meraih waktu. Ada dalam kitab-kitab pun ini ada. Dia kata sembahyang raih waktu. Sembahyang raih waktu tidak ada dalam hadis. Hadis terus sembahyang. Tidak ada sembahyang raih waktu. Dia kata tak apa, raih dulu. Saat ini kita khabar balik. Tak boleh. Sembahyang tu sembahyang lah. Dia tak ada sembahyang dulu saat ini khabar, tak boleh. Sembahyang tu sembahyang lah. Saat ini tak payah lah. Tak payah buat lah. Hak sembahyang tu kira tak lah. Itu ajaran Islam. Dia macam tu. Ha. Jadi nak buat tu kita nak kena tahu macam mana. Baik, semayang fardu, semayang sunat, dia ada beza dia. So, semayang fardu dia mesti, kalau kata kita nak naik kapal terbang, kita nak pergi umrah, kalau dalam perjalanan nak pergi, kiblat kita depan lah. Dia kira begitu. Tapi kalau kita on the way nak balik daripada Jeddah, nak balik main ke Malaysia, kiblat tu ada ekor kapal terbang di belakang. Kita nak mula semayang, kita kena menghadap ke belakang. Tiap-tiap kapal terbang, baik kapal terbang apa nama Egypt Air ke, baik kapal terbang apa Jordan Airlines ke, Bangladesh ke, MAS ke, apa ke, dia ada tempat semayang. Di depan, di belakang ada dua. Di orang kita tak nabi, tiap jadah lagi. Kadang dia buat tiga jadah, ataupun minimum dia buat dua jadah. Imam satu, makmum satu. Boleh pergi semayang di sana. Tapi semayang bagi cepat lah. Jangan pergi semayang buat lama pula, satu kapal terbang nak suatu orang semayang, kita lagu hidup. Habis lagu duk wirid ni boleh kepala lah buat. Tak apa nak terdik pula. Kan, jadi tempat-tempat macam tu, jangan ambil masa. Surau R&R, jangan ambil masa. Semayang cepat-cepat. Masuk Allahu Akbar, semayang surah pun pendek-pendek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang lain pula nak semayang. Semua orang musafir, orang nak cepat. Kita jangan occupy tempat tu lama-lama. Salam. Demikian juga sembahyang di atas kapal terbang, dia tak boleh duduk pakai tempat tu lama-lama sangat. Tajuk yang akan datang, dia akan memperbahaskan detail tentang macam mana cara nak sembahyang tu. Baik, kemudian dia kata sembahyang dengan kain sutera, apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i, dan ditegahkan sekalian laki-laki pakai sutera. Yang tu kita faham. Orang laki-laki dua benda, sutera dengan mat, tak boleh pakai. Baik, maka barang siapa orang laki-laki sembahyang padanya daripada mereka itu, orang laki-laki, dia kata tak boleh pakai sutera. Dia pergi buat juga kain batik sutera, pakai. Dan pakai sembahyang, tiadalah diulang sembahyang. Dia kata sembahyang sah. Kalau sembahyang dia rukun, syarat semua elok, sembahyang dia sah. Tapi perbuatan dia pakai baju sutera itu haram. Tengah orang dia confused. Oh, dia kata pakai baju sutera sembahyang tak sah. Sah semayang, dia tak sangkut dengan bak haram ni. Oi, dia kata dia ni pakai cincin mahal, semayang tak sah. cincin mat itu pakai orang lelaki-lelaki pakai haram, tapi sembahyang tak sangkut sahabat dia. Dia dua perkara yang berbeza. Baik, so dia buat main di sini. Semayang pakai kain sutera. Kalau semayang dia rukun elok, syarat semua elok, semayang tu sah dan tidak payah ulang. Kerana bahawasanya sutera itu bukan najis. Hanya sahnya tak amput. Tuan-tuan tengok dia tadi. Hanya sahnya perintah larang orang lelaki-lelaki pakai sutera ni tak amput. Tak amput maksudnya apa? Kita sami'na wa ata'na. Ugama kata tak boleh, tak boleh. Tuan-tuan duduk tanya apa siapa tak boleh. Itu maksudnya ibadah ta'abbud. Tuhan kata tak boleh, tak boleh. Nabi kata tak boleh, tak boleh. Ustaz tak bersepah yang tak boleh ni, saya tak puas hati dia. Ha, kacau. Dan ni saya nak tanya ni, yang sutera dengan mah ni, orang lelaki-lelaki tak boleh ni, bersepah. Kita kata pasal hadis, Nabi kata tak boleh. Dan saya tahulah hadis kata tak boleh, tapi pasal apa tak boleh. Oh, dia dulu buat ketegang dulu tu. Kita kata tak boleh, pasal Nabi kata tak boleh. Saya tahulah, dah ustaz ni tak faham lah dia kata. Dia kata kita tak faham, bukan dia tak faham. Kita kata ni, kita orang Islam ni, Allah kata apa dalam Quran, Nabi kata apa dalam hadis, itu yang kita kena pakai. Baik, dalam bab sutera dengan mah ni, terang dalam hadis. Nabi kata, haza haram ala zukurin min ummati. Benda ni haram ke atas lelaki-lelaki daripada umat aku. Nabi tunjuk sutera dengan mah. Maka tak boleh lah. Saya tahu, dia kata yang tu, tapi tak pasal apa, tak boleh. Oh, kacau. Kacau. Dia beritahu di sini pasal apa? Pasal itu ibadat ta'abbud. Ta'abbud maksudnya kita abdi diri kepada Allah. Allah kata tak boleh, tak boleh. Ada tanya ni pasal apa? Ni kita kalau ambil ayat semayang, apa dia suruh basuh muka, basuh tangan, apa dia tak suruh mandi setiap kali nak semayang? Oh, kacau. Tak, bukan, tak. Dia kata bukan fikir logik. Dia kata apa? Dia suruh mandi. Dia kata. Dia fikir logik dia. Dia tak, taklah Tuhan suruh macam tu. Dan lepas apa yang dan segala perempuan boleh memakai akan sutera dan sembahyang dia. Perempuan dalam masalah pakai alat sutera. Sembahyang laki-laki yang memakai mah, apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i, ditegah sekalian laki-laki memakai mah, cincin ataupun bukan cincin, tak kira. Kecuali gigi mah. Ataupun makan pisang mah. Itu laki-laki boleh. Tak salah. Gigi meh tu pun kalau meh betul tak boleh. Tapi ada buat gigi meh tu bukan meh betul. Kan? Itu sipu punya kan? Kalau betul tak boleh. Baik. Perbahasan lain. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab fiqh, dia meh perbahasan campuran meh ke belakang. Kalau meh solid meh memang laki-laki tak boleh pakai. Kalau campuran, dia campur meh dengan perak jadi suasa. Boleh tak dia laki-laki pakai? Di kalangan ulama hadis dan sebahagian ulama fiqh mengatakan tak boleh. Sebab apa? Pasal haram mah ni dia tak kira banyak sikit. Dia kira ada kandungan mah, lagi-lagi tak boleh. Walaupun ada pendapat-pendapat yang lemah mengatakan kalau campur tak apa dah, dia bukan mah dah, dia dah nama suaza. Tak boleh. So, mengambil keputusan kata tak boleh, itu lebih selamat. Mengambil keputusan kata tak boleh pakai campuran mah kepada orang lelaki-lelaki, maka itu lebih selamat. Maka jika kau memakai, mereka itu akan dia kemudian dibawa semayang. Nasihat adalah mereka itu jahat namanya. Dia kata jahat. Ni hak kaki duk pakai juga mah ni. Jahat. Dia kata. Dengan sebab memakainya lagi derhaka pada Tuhan, sedangkan tahu akan tegaknya. Tahu saja nak buat jahat. Dia kata. Dan tiada atas mereka itu ulang semayang. Tapi semayang, kalau rukun dia, syarat dia semua okey, semayang sah, tak payah ulang. Kerana bahawasanya bukanlah ia jumlah daripada segala benda yang najis. Kerana mah itu bukan najis. Dan segala perempuan itu boleh dia semayang dengan memakai mah itu. Baik, kemudian wallah alam. Lepas ini dia masuk bab fi salah fil hitam. Bab yang akan datang ni ialah cerita sembahyang dalam kebun. Boleh tak dia? Semayang dalam kebun kurma ke dalam kebun durian ke apa ke, boleh tak? Ha, boleh dengan syarat tengok dulu buah durian dah tak ada. Kalau tak ada, semayang lah. Kan? Dia kata boleh ni, dia kena tengok juga. Kemudian dia akan main fi sutra al-musalli. Itu tutupan orang yang semayang di depannya. Ha, ini penting. Kita bila semayang di tempat open, tempat yang open, kena ada satu sutra di depan kita. Sutra ni sebaik-baiknya ialah satu benda yang tinggi. Seperti tongkat. Pacak satu tongkat itu, orang tahu kata itu sempadan kita semayang. itu dianggap sutrah. Sutrah ni dinding lah, tirai. Ataupun dia kata boleh ambil tanah, tambun buat bagi macam bentiang sebagai satu tanda. Ataupun dia kata sekurang-kurangnya letak apa-apa barang, ambil satu benda apa ke, beg kita ke ataupun apa, whatever, letak sebagai sempadan kawasan sujud kita. Ataupun dia kata setidak-tidaknya satu garisan, ambil satu kayu garis satu garisan, ini sempadan kita sembahyang. Dan persempadanan itu sangat penting dalam agama. Pasal apa? Dia akan main, dia akan main perbahasan betapa besarnya salah orang yang lintas di depan orang yang sembahyang. Tajuk yang akan datang dia akan main hadis tu. Kemudian dia akan main juga perbincangan tentang sembahyang tak boleh tengok kaca. Sembahyang tak boleh tengok kaca. Kan kita kata sembahyang ni di mata melewah. Dan duduk sembahyang dulu. Apa ambil tudung tingkap pun tak kubur dulu pikir tu lah semayang tu dah lah duk komplek tudung tingkap wah okay. Jenis ni mata tu jadi aku nak tengok semua okay. Jadi tengok ni dalam hadis dia kata tengok tempat sujud, perbahasan cuma timbul masa tahiyat aja. Lain daripada tahiyat tempat sujud, masa tahiyat nak tengok tempat sujud kan nak tengok jari kita tahiyat itu ada perbincangan mazhab. Okey, lain daripada tu tengok tempat sujud. Tak. Setakat tu tak apa lagi. Dia main kata hadis. Hadis Bukhari pun ada, dan lain pula dia kata apa? Kalau sekiranya satu orang tu semayang dan tengok naik ke langit. Nabi kata apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rentak mata dia dan butakan dia. Makna kata larangan semayang tengok naik ke atas ni sangat besar. Larangan yang sangat berat. Ha, jadi make sure jangan tu tengok mata atas. Kan? Dia tengok belah bawah. Ya. Tajuk yang akan datang dia akan main tu. Kemudian dia masuk fi karahiyatil murur baina yadayil musalli. Cerita lintas depan orang semayang. Dan dia akan beritahu dekat kita prosedur kita yang duduk semayang ni orang nak lintas. Kita nak buat macam mana? Kita tengah duduk semayang. Main tu sahabat nak lintas. Tahan. Tahan. Jangan bagi dia lintas. Ada satu sahabat pula cerita kata dia duduk sembahyang, dia kata satu orang nak lintas dia pun tahan. Tahan-tahan dia pergi salam dengan dia pula. Allahu Akbar. Apa dia buat macam tu? Kan? Dia dah mengaji. Dia kata dia nak praktik lah benda tu. Dia dia ni nak main lintas lah. Macam tu. Tahan-tahan dia ni, oh ustaz, assalamualaikum ustaz. Ustaz, lihat kena salam ni ustaz. Kan? Oh ustaz, assalamualaikum ustaz. Oh kacau dah takut duduk sembahyang. Koyak-koyak lagu tu pula. Kan? Ustaz semayang kan? Ustaz semayang kan? Kami hidup tembak dia. Dia keluar cerita ni. Dia kata jangan buat pasal. Tahan. Itu dah kenal dah sekali. Dia salam tu. Kan? Tapi agama suruh tahan. Suruh tahan. Ha. Dan dia kata kalau sekiranya dah tahan, dia nak langgar juga. Kita boleh cekak dia tolak pergi tepi. Boleh cekak dia. Tak boleh sampai remuk, tak boleh lah. Tak dia tolak pergi. Ada tahu kita semayang. Pasal apa? Pasal larangan lintas di depan orang semayang ni larangan yang sangat besar. Sangat besar. Ha, itu tajuk tu. Kemudian dia akan main la yaqta'u salah illa al-kalb wal himar wal mar'ah. Ada satu hadis ganjil. Hadis yang ganjil, yang hadis ni ada perbincangan dia, kita akan tengok. Kemudian dia kata kita semayang lintahlah apa pun. Semayang kita tak batal kecuali tiga benda lintah. Semayang jadi batal. Dia kata, apa dia? Satu al-kalbu, anjing. Dia kata, kemudian dalam hadis Nabi sebut pula, anjing hitam. Nabi kata. Ha? Sahabat sampai tanya balik, pasal apa hitam? Kalau anjing kalau lain tak batal kan? Kalau hitam saya batal. Nabi kata apa? Nabi kata al-aswad syaitan. Nabi kata hitam itu syaitan. Nabi kata. Ini hadis yang akan datang. Dia ada perbincangan dia. Kemudian yang kedua dia kata wal-himar. Kalau kaldai lintas boleh batal semayang. Kan? Dan yang ketiga dia kata wal-mar'ah. Kata orang perempuan lintas boleh batal semayang. Ada hadis kata macam tu. Jadi apa maksud hadis ni? Adakah maksud dia tiga benda ni lintas betul-betul batal? Habis yang hadis yang kata Nabi semayang Aisyah duduk tidur depan macam mana? Ha, dia ada perbincangan dia. Perbincangan tu akan merongkai. Terkejut kita kepada hadis ni. Dia akan rongkai. Sebab Nabi semayang Aisyah duduk tidur di depan. kan hadis yang menjadi perbahasan panjang tentang laki-laki perempuan sentuh batal tak batal wuduk ni, hadis ni lah. Ha? Hadis Nabi bayar Aisyah duduk tidur depan, Nabi pegang kaki Aisyah, Nabi pegang kaki Aisyah, macam kaki dia mengganggu, Nabi pegang kaki dia dan Nabi sujud, kan? Jadi mazhab lain kata tak batal lah, macam hadis terang-terang kata Nabi pegang kaki Aisyah. Imam Syafi'i dia ihtimal hadis tu, dia speculate, dia buat andaian. Dia kata betul Nabi pegang kaki, tapi kaki yang berlapis kain. Ha, itu di situ timwe. Dia punya perbezaan kesimpulan hukum di antara mazhab. So bila kita baca dan kita faham apa isu sebenarnya, berbeza pendapat di kalangan mazhab ni. Ha, itu tajuk yang akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kita mata untuk kita baca tajuk-tajuk yang akan datang, untuk kita nak memperbaiki lagi ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين في جاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.